الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan kembali kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam bab sifatish shalah. Sekarang kita masuk di hadis 212 di halaman 78. Setelah sebelumnya dari hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi, beliau menyebutkan menyaksikan bagaimana kaifiyah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ beliau sebutkan di hadis 211, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hathwa mankibaihi. Kata Abu Khumaid, di hadis itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bertakbir, takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Beliau angkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Nah, ini sudah kita bahas. Sejajar di sini ada kemungkinan yang sejajar dengan pundak itu adalah atraf, ujung dari jari jemari, jadi ujungnya ini. Sehingga kalau yang dimaksud adalah ujungnya ini, ujung dari jari, berarti segini, sejajar dengan pundak. Atau yang dimaksud dengan sejajar dengan kedua pundak adalah bawah dari telapak tangan, sehingga ini lebih tinggi yang sejajar. Jadi, ini ada dua kemungkinan, mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan pundak. Nah, sehingga ketika yang sejajar dengan pundak itu teranggap bagian bawah, maka otomatis yang bagian sini sejajar dengan daun telinga. Sehingga sebagian berpendapat tangan itu sampai daun telinga. Nah, karena hitungannya yang sejajar bagian ini, bagian bawah. Nah, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Jika beliau rukuk, beliau kemudian amkan, memantapkan, menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Rukbah, lutut, bukan fahib, bukan paha. Jadi kedua tangannya itu mencengkeram, pas. Nah, ini lekuan ini pas ketemu dengan lutut, lututnya, bukan atasnya. Jadi lafadznya rukbah, rukbah itu lututnya, tempurungnya itu, bukan fahid. Kalau fahid atasnya, pahanya. Naam, mencengkeram. Summa hasara dhahrahu. Kemudian beliau hasara. Hasara itu maknanya melapangkan, melapangkan punggungnya. Jadi meluruskan punggungnya sehingga sejajar dengan kepalanya. Tidak merunduk, tidak terlalu mengangkat. Sehingga jika air itu diletakkan di atas punggungnya, air itu tidak akan mengalir karena lurus punggungnya itu, tidak condong ke bawah, tidak terlalu bingkeluh, tidak juga terlalu mengangkat ke atas. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Jika beliau mengangkat kepalanya, beliau tegak berdiri dan kembali tulang punggung pada tempatnya, i'tidal. Tegak lurus, tegak ketika i'tidal. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarisin. Jika ketika beliau sujud, beliau letakkan kedua tangannya ghairu muftaris, tangannya tidak dihamparkan, ya, jadi hanya telapak tangannya. Wala qabituhuma, dan tidak digenggamkan, tidak menggenggam. Ya, kayak dia. Baik. Wa yastaqbil bi atrafi asabi rijlal qiblah. Kaki-kakinya itu, jari-jemari kakinya menghadap ke arah kiblat, jadi mancing. Ya. Jadi ke arah kiblat jari-jemarinya. Wa idza jalasa fi raka'atain, jika beliau duduk di rakaat yang kedua, jalasa ala rijl yusra, beliau menduduki kaki yang kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Ini yang disebut dengan duduk iftiras, duduk ketika tahiyat awal, atau seperti duduk di antara dua sujud, menduduki kaki kiri dan kaki yang kanan ditegakkan. Nah, ini hukum asalnya duduk di dalam sholat. Jadi hukum asalnya duduk dalam sholat itu iftiras, sampai ada dalil yang menunjukkan dia duduknya tawarruk. Tawarruk itu rakaat terakhir. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, dan jika beliau duduk di rakaat yang terakhir, duduk di rakaat yang terakhir. Diingat di sini Abu Humaid As-Sa'idi melihat Rasulullah sholat. Sholatnya Rasulullah berapa rakaat ini? Berapa rakaat yang sedang dilihat oleh Abu Humaid ini, yang dijalankan Rasulullah? Berapa rakaat ini? Kira-kira berapa? Dua rakaat? Mungkin enggak. Hadis ini Abu Humaid melihat Rasulullah itu menjalankan sholat dua rakaat. Mungkin enggak hadis ini. Ada kemungkinan kesana enggak? Hah? Enggak ada. Kenapa? Karena ada tasawuf awal. Karena ada tasawuf awal, berarti di situ rokaatnya lebih dari dua. Berarti imam empat. Empat rokaat yang dilihat Rasulullah, yang dilihat Abu Humaid, yang dijalankan Rasulullah. Makanya ketika beliau nyatakan wa idza jalasa fi raka'atil akhira, ketika beliau duduk di rokaat yang terakhir, rokaat yang berapa ini? Rokaat yang keempat, bukan rokaat yang kedua. Ya. Maka beliau qaddama rijal yusra wa nasabal ukhra, beliau masukkan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, yang disebut dengan duduk tawarruk. Ya. Wa qa'ada ala maq'adatih, bukan menduduki kaki kiri. Kalau menduduki kaki kiri itu duduk iftiras. Ini duduk tawarruk. Nah, sehingga ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, lafaz wa idza jalasa fi raka'atil akhirah qaddama rijal yusra ila akhirih, ya, ini dipakai dalil diantaranya oleh madhab syafi'iyah. Madhab syafi'i setiap tasyahud akhir itu duduknya tawarruk, ya, karena lafaznya fi raka'atil akhirah. Berapa rakaatnya, ketika dia itu tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk, meskipun dua rakaat. sholat subuh, sholat sunnah, ya, rawatib. Ketika naam itu rakaat yang terakhir, maka duduknya tawarruk karena fi raq'atil akhirah. Naam. Tapi tadi kita sampaikan pertanyaan. Ini kira-kira Rasul sholat berapa rakaat ini yang dilihat ini? Ya. Jadi ini enggak mungkin 2 rakaat. Berarti duduk tawarruk itu dijalankan ketika tasahudnya lebih dari 1. Ketika di dalam sholat ada tasahud lebih dari 1, maka tasahud yang paling akhir ketika setelah itu salam, duduknya tawarruk. Nah, sehingga ketika sholat itu hanya 1 tasahud, 2 rakaat salam, sholat subuh, sholat rawatib, nah, maka duduknya iftiros. Nah, karena itu duduk asalnya sholat. Itu duduk asalnya sholat. Sehingga duduk asalnya sholat itu iftiros. Ketika seorang menjalankan tawarruk, maka dia harus pakai dalil. Dalilnya mana tawarruk? Dalilnya ini tidak bisa. Ini Rasul sholat 4 rakaat. Ini tasawutnya 2. Tasawut yang pertama iftiros, tasawut yang kedua tawarruk. Kalau hadis ini dipakai untuk sholat yang hanya 1 tasawuf dengan duduk tawarruk, tidak pas. Karena yang dilihat Rasulullah sholatnya ini 4 rakaat. Nah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah di antaranya. Baik. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Sholat yang di dalamnya hanya 1 tasahud, ya. Enggak ngitung rakaatnya ya. Ngitung tasahudnya. Enggak ngitung rakaatnya, ngitung tasahudnya. Nah, ada berapa tasahud di situ? Jika tasahudnya lebih dari 1, ya, sekali salam, berarti tasahud yang paling akhir tawarruk. Nah. Kalau tasahudnya cuma 1 berapapun rakaatnya, misalnya seorang sholat witir 3 rakaat sekali salam. Ya. Tasahudnya berapa? 1. Iftiros. Karena tasahudnya cuma 1. Ya. Witir 9 rakaat misalnya. Langsung sekali salam. Tasahudnya berapa? 1. Iftiros. Enggak dihitung rakaatnya, tapi dihitung tasahudnya. Ada berapa tasahudnya? Nah, jadi tidak melihat jumlah rokaatnya. Jika ketika misalnya seorang sholat taraweh 11 rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, duduknya apa dia? Berapa tasawutnya? 1. Iftiros. Yang paling ujul witir 6. 3 rokaat dengan 2 kali salam, 2 rokaatnya iftiros. Terus yang paling akhir ini duduknya bagaimana? Ya tetap iftiros. Kenapa? Tasawutnya cuma 1. Tasawuf dia cuma 1, maka tetap iftiros. Nah, karena itu duduk asalnya sholat iftiros. Baik. Ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi makmum itu mengikuti imamnya. Dan ketika misalnya kita sholat subuh di belakang imam, yang imamnya ketika tasawuf akhir duduknya tawarruk. Dan kita meyakini, menguatkan pendapat ini ikhtilaf ya. Kita menguatkan pendapat sholat selama di situ tasawufnya cuma 1, maka duduknya iftiras misalnya. Terus bagaimana posisi duduk kita? Apakah ngikuti imam yang dia tawarruk ya, dengan dalil innama ju'ilal imam liyuktamma bih, dengan dalil itu imam itu dijadikan untuk diikuti, atau kita tetap menjalankan apa yang kita yakini rajih? Karena kita merujukkan, menguatkan pendapat iftiras. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan perbedaan kaifiat duduk, ya. Ketika seorang makmum itu berbeda sifat duduknya dengan imam antar iftiras dengan tawarruk, yang dia tidak mempengaruhi keterlambatan mengikuti sholat, ini enggak ada masalah, bukan teranggap menyelisih. Ya. Yang dianggap menyelisih itu kalau imamnya rukuk kalian sujud, itu menyelisih. Imamnya sujud kalian berdiri, itu namanya menyelisih. Ya. Maka harus menyatakan innama ju'ilal imam liyatamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, takbirlah kalian. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam rukuk kalian rukuk, ya. Maka ikuti terus, itu namanya mengikuti imam. Tapi kalau kafiyah duduknya, baik. Ketika seorang makmum itu iftiras dan imam tawarruk, ini enggak mempengaruhi untuk ikuti imam. Ya tetap dia duduknya iftiras. Nah, karena tidak teranggap menyelisih. Baik, karena tidak pengaruh dengan keterlambatan untuk mengikuti imam. Nah, baik. Kalau kemudian imamnya salam, ya. Ada makmum yang panjang doanya sebelum salam, ditambah panjang karena banyak permasalahannya. Ini yang namanya menyelisih imam. Imamnya dari tadi salam kok ini memanjangkan doanya, ya. Gak salam-salam. Ini yang menyelisih imam. Nah, ada lagi imam sudah duduk tasawuf akhir, dia tetap sujud panjang doanya. Nah, Anda itu sekarang sebagai makmum, silakan panjangkan doanya dalam sholat-sholat sunnah kalian. Sholat malam sendirian panjangkan doa sepanjang-panjangnya. Nah, ketika sekarang posisi sebagai makmum, kewajiban makmum itu mengikuti imam. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sekarang masalah yang kedua. Nah, tentang duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Duduk istirahat itu ketika seorang dari sujud yang kedua bangkit ke rakaat yang berikutnya. Sebelum dia bangkit, dia duduk sebentar, kemudian baru bangkit. Ini namanya duduk istirahat. Nah, ini sunnah. Ketika seorang menjalankan sunnah ini dan dia posisi sebagai makmum, kemudian imamnya itu tidak duduk istirahat. Imamnya biasanya kalau dari sujud langsung berdiri. Nah, dan ini nanti melambatkan kita ngikuti imam, jangan duduk istirahat. Kita ngikuti imam, imamnya langsung berdiri, berdiri langsung. Nah, ini nanti yang berpengaruh dengan bersegera untuk mengikuti gerakan imam. Baik, nanti akan dibahas secara khusus dalam bab sholatul jamaah insyaallah taala. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya 212. Baik. Kelas 3. Pakai mic. Dan bagi kita. Ya. Kita apa yang bawahnya? Baik, apa? Terap. Lanjut. Thank you. طيب قال الحافظ ابن حجر على الأصفهاني رحمه الله وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama jika berdiri ila shalah untuk menjalankan salat qala beliau mengucapkan wajjahtu wajhiya ila qaulihi minal muslimin Allahumma antal malik La ilaha illa anta Anta rabbi Wa ana abduka Ila akhirihi Rawahu muslim Nah ikhwani fi din azani wa a'azakumullah Ini kita masuk beberapa hadis terkait dengan doa yang dibaca Rasulullah setelah takbiratul ihram. Doa yang dibaca oleh Rasulullah setelah takbiratul ihram. Riwayat yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah ketika beliau berdiri untuk mengerjakan salat, berarti di sini ada kemungkinan doa ini dibaca sebelum takbiratul ihram. Doa ini dibaca sebelum takbiratul ihram. Kemungkinan yang kedua, doa ini dibaca setelah takbiratul ihram karena idza qama ila shalah. Baik. Dari riwayat-riwayat yang lainnya menunjukkan yang dimaksudkan di sini adalah ucapan yang diucapkan setelah takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram. Nah, Rasulullah tidak mengucapkan apapun, tidak membaca apapun sebelum takbiratul ihram. Nah. Baik, jadi doa ini dibaca setelah takbiratul ihram. Yang disebut dengan doa istiftah. Wajhtu aku hadapkan wajhiya. Wajahku. Lafaz wajah di sini bisa bermakna hissi. Hissi itu maknanya ya wajah yang kita punya, sesuatu yang menghadap ke depan. Nah. Bisa bermakna maknawi. Maknawi itu maksudnya hati. Aku hadapkan wajahku dan hatiku ketika sholat. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di muqaddimah kitab ini, Bulughul Maram, beliau rahimahullah ya, kadang meringkas hadis. Diringkas hadisnya sesuai dengan apa yang beliau inginkan mau sampaikan. Sehingga di sini ila qaulihi hadisnya diringkas oleh beliau, naam, tidak dibawakan taib lengkap, tidak dibawakan panjang. Di sebagian nuskhah di sini lengkapnya wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, baru ila qaulihi, di nuskhah yang lainnya. Aku hadapkan wajahku lilladzi, kepada yang fatara, menciptakan as-samawat wal ard, langit-langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ila qaulihi, sampai ucapan minal muslimin, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umiru ana awal muslimin. Jadi wa ana minal muslimin. Allahumma ya Allah, antal malik, engkau adalah raja. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ila akhirihi. Ini taib panjang ya doanya, yang beliau tidak bawakan secara lengkap. Rawahu Muslim. Naam. Wa fi riwayatin lahu inna dzalika fi salatil lail. Ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam beliau. Jadi doa ini, doa istiftah ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taib di dalam salat malam beliau. Khanifidin a'azani wa a'azakumullah. Taib. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah darinya, di antaranya disunnahkan untuk membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Disunnahkan untuk membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Naam. Jadi sebelum membaca suratul Fatihah. Baik. Dan istiftah ini sir, pelan, dipelankan. Dan banyak jenis-jenisnya. Banyak riwayat tentang bacaan doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan riwayat pertama yang dibawakan adalah Hafidz. Ini riwayatnya panjang. Panjang doanya. Nah, yang di situ berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi pengakuan tentang kekurangan kita sebagai hamba. Wa taraftu bidambi, salah satu lafaz dari istiftah ini. Aku mengakui dengan dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku. Panjang doanya. Nah, intinya hanfidina azani wa azakumullah, disunnahkan naam ketika sholat untuk membaca doa istiftah ya, setelah takbiratul ihram, sebelum membaca suratul Fatihah, apakah di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat-sholat sunnah. Di sini yang disebutkan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam beliau. Tidak ada pengkhususan istiftah untuk salat malam, istiftah untuk salat fardu, semuanya boleh. Tidak ada pengkhususan. Ini dibaca oleh Rasulullah di dalam salat malam. Boleh kita baca di dalam salat fardu. Nah, baik. Di antaranya di sini boleh membaca doa istiftah yang diriwayatkan di hadis ini. Nah, Khan Hidina Azani wa Azakumullah ni Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mensyarah apa ini kandungan doa ini panjang sekali. Ya. Di kandungan doa istiftah ini beliau syarah sangat panjang. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, ini masih terkait dengan doa istiftah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kabbara lis-shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika beliau bertakbir untuk sholat takbiratul ihram, sakata, beliau diam, hunayhatan, diam sejenak, qabla ayyaqra'a, sebelum beliau membaca. Sebelum beliau membaca keras, ya, beliau diam sejenak. Fasa'altuhu, kata Abu Hurairah, aku pun bertanya kepada beliau. Nah, yakni doa apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal aqulu, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini antara aku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa atau kesalahan-kesalahan. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Meminta kepada Allah dijauhkan antara dia dan kesalahannya agar tidak berbuat salah. Ya. Dijauhkan sejauh-jauhnya, minta agar tidak jatuh ke dalam kesalahan. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqa tsaubul abyadu minad dana, sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Yang kedua di sini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari dosa-dosa, sudah terjatuh dalam dosa. Ya. Kalau sebelumnya minta dijauhkan dari dosa, kalau ini dibersihkan, diampuni dosa-dosanya. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya dibersihkan sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Dipilih pakaian putih, bukan selain putih. Diterangkan oleh para ulama karena pakaian putih itu pakaian yang sering dibersihkan dibandingkan pakaian dengan warna yang lainnya. Kalau seorang pakai pakaian warna gelap, nah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan, kalau seorang menggunakan pakaian berwarna selain putih, warna gelap, bisa jadi pakaian itu dia baru cuci setelah satu bulan dia pakai. Tapi kalau dia pakai pakaian putih, satu pekan sudah dipakai, cuci. Kenapa? Karena kelihatan kotornya. Maka di sini menggunakan ats-tsaubul abyad, pakaian yang putih. Sebagian pakaian putih dibersihkan dari noda-nodanya. Sudah terjatuh dalam dosa, minta dijauhkan dari dosa, dan tidak mungkin seorang tidak pernah berbuat dosa. Dan itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Kalian wahai ibnu Adam itu salah. Di malam hari salah. Di siang hari salah. Sehingga tidak ada orang-orang yang tidak berbuat salah. Ini yang berdoa Rasulullah, beliau menyatakan bersihkan khotoyaya, kesalahan-kesalahan itu. Berarti Rasul juga pernah jatuh dalam kesalahan. Nah, apa buktinya? Buktinya turunnya surat, di antaranya surat Al-Qasas, teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma ighsilni min khotayaya, permintaan yang ketiga. Ya Allah, cucilah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku, bilma, dengan air. Wasalt, salt itu es. Wal barat, barat itu salju yang turun dari atas, itu barat. Wasalt, kalau satu air yang cucilah kesalahan-kesalahanku. Di sini dalam doa ini disebutkan tiga pembersih. Yang pertama menggunakan air, dan ini sudah ma'ruf, ya, sudah biasa. Orang-orang kalau membersihkan sesuatu yang kotor itu menggunakan air. Nah, yang kedua menggunakan es. Yang ketiga menggunakan salju. Ini yang timbul pertanyaan. Membersihkan kok pakai es? Membersihkan kok pakai suatu yang dingin? Bukankah ketika kita membersihkan noda di baju kita menggunakan air yang panas, itu akan lebih cepat untuk menghilangkan nodanya? Biasanya noda-noda yang gak bisa hilang itu dihilangkan dengan cara air panas, ya. Dicampur dengan air panas itu kan bisa menghilangkan. Kenapa di sini ada kombinasi bilma dengan air? Ya. Kemudian di situ juga ada sesuatu yang sifatnya dingin. Diterangkan para ulama karena yang dibersihkan itu dosa, dan dosa itu panas. Dosa itu akan berimbas dengan azab Allah di neraka yang begitu panas. Cara membersihkan dengan lawannya, sesuatu yang dingin. Maka dicantumkan wasalt wal barq, dengan es dan juga salju. Nah, sehingga betul-betul bersih, ya, dosa-dosanya. Baik, muttafaqun alaih. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Nikmat ketika seorang itu ngerti makna doa-doa yang dia baca di dalam salatnya. Dia baca dalam salatnya, dia pahami apa yang dia ucapkan, apalagi doa. Ketika seorang berdoa enggak paham yang dia minta itu apa? Dia minta apa sih? Dia ucapkan dengan lisannya permintaan, tapi dia tidak tahu yang diminta itu apa. Seperti doa ini kan doa yang biasa dibaca ketika istiftah. Ini sebuah permintaan kepada Allah, tapi karena kita tidak paham dan tidak mau mempelajari maknanya, sehingga ucapannya rutinitas kita baca, tapi tidak tahu kita minta apa kepada Allah. Padahal permintaan luar biasa di sini. Dijauhkan dari perbuatan dosa, dibersihkan dari dosa-dosanya. Ini permintaan yang luar biasa. Nah, Tapi terkadang kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Jangankan ini, ya, surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita, dan itu permintaan kepada Allah, kadang kita tidak paham apa yang kita minta. Surat Al-Fatihah itu yang kita baca, itu kandungannya, intinya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu intinya. Surat Al-Fatihah itu minta kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Itu intinya, itu doa itu. Tapi adabnya doa itu adalah memuji Allah. Diawal dengan puji-pujian kepada Allah. Kemudian mengakui kerendahan dan kesalahan dirinya. Baru kemudian minta. Itu adabnya doa. Tidak langsung disebutkan permintaannya. Nah, maka ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim itu, kita awali dengan memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Puji-pujian kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Nah, baru kemudian kita minta kepada Allah. Itu adab dalam berdoa. Baik. Khana fi dina azani wa azakumullah. Ini riwayat yang kedua, doa istiftah yang bisa kita baca. Silakan baca yang manapun, terserah. Banyak riwayatnya nanti akan beliau sebutkan di sini. Kalau kurang banyak, bisa dibaca di kitab Sifat Salat Nabi Al-Albani. Beliau bawakan banyak riwayat doa istiftah. Silakan pilih untuk kita baca. Afdolnya semuanya dipraktekkan. Bukan dikumpulkan dalam satu sholat, tidak ada contohnya. Dalam satu sholat dia baca tiga jenis riwayat istiftah, dia baca semuanya dalam satu, dalam rakaat yang pertama. Itu tidak ada contohnya. Hanya dibaca satu riwayat, silakan pilih mana. Tidak ditentukan, silakan bebas pilih yang mana. Afdolnya semuanya diamalkan, sehingga hidup sunnah, menghidupkan sunnah. Kadang-kadang seseorang hanya mematenkan satu bacaan. Satu bacaan dia patenkan setiap istiftah, yaitu yang dia baca. Allahumma ba'id baina baina khotaya misalnya. Atau riwayat yang pertama tadi, enggak pernah ganti-ganti. Nah, itu yang, dan itu yang diajarkan. Jadi kadang itu menjadi sebuah merek. Oh, kalau baca ini berarti itu orang NU. Kalau baca ini berarti itu orang Muhammadiyah. Karena enggak pernah diajarkan riwayat yang lainnya. Tapi kalau diajarkan semuanya, dipraktikkan semuanya, orang yang menilai akan bingung. Ini aliran apa sebenarnya? Baca ini, baca itu yang sunnah. Kalau hanya satu tok yang dibaca, rutin setiap sholat itu yang dibaca, dia tidak akan bisa memahami dan juga apa mengkondisikan hatinya. Kenapa? Rutinitas. Setelah takbir, otomatis ya baca itu. Kadang, wis moco gak mau ya. Karena rutinitas. Ya. Coba setelah takbir dia mikir, moco sing mana nih ya? Riwayat yang mana? Berarti nanti dia bisa memahami apa yang dia baca. Bukan rutinitas sholat dia. Nah, kalau setelah takbir otomatis baca yang dia baca, itu tuh yang dia baca, ya dia kurang mengena doa yang dia baca itu. Tapi kalau setiap itu dia baca yang ini, tapi jangan dijadwal ya, subuh yang ini, zuhur yang ini, akhirnya mematenkan itu, terserah. Baik, kadang baca yang panjang, kadang baca yang pendek. Nah, Yohani Fidina Azani wa Azakumullah. Di dalam riwayat ini, di sini Al-Hafidh Nam, beliau meringkas hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya Abu Hurairah menyebutkan di situ ada lafaz ara'aitu suqutaka baina takbir wal qira'ah ma taqulu. Beliau menyatakan, yakni Abu Hurairah, aku melihat diamnya anda antara takbir dengan al-qiraah, dengan baca suratul Fatihah, itu Rasul diam. Maka Abu Hurairah bertanya, ma taqulu, apa sih yang anda baca itu apa? Lafaz ini yang tidak dibawakan oleh Al-Hafidh di hadis ini. Jadi beliau ringkas. Padahal lafaz ini sebenarnya sangat penting untuk dibawakan. Ketika Abu Hurairah melihat ini Rasul setelah takbir kok enggak langsung baca suratul Fatihah. Beliau kemudian kok diam. Maka Abu Hurairah pun bertanya dengan konteks pertanyaan, ma taqulu, ya Rasulullah, aku melihat anda diam setelah takbiratul ihram sampai membaca al-Fatihah, apa yang anda baca? Di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya sholat itu dari takbir sampai salam gak ada yang cuma diam, gak ada. Semuanya berisi zikir. Enggak ada lisan yang kemudian dia diam. Makanya pertanyaan beliau, apa yang anda baca? Jadi lihat konteks pertanyaan, apa yang anda baca? Enggak mungkin diam Rasulullah, karena sholat itu bukan hanya diam, tapi dia membaca. Apa sih yang anda baca Rasulullah? Dibaca dengan telan. Maka ini menunjukkan kepada kita sholat itu dari awal sampai akhir itu isinya takbir, zikir, tasbih. Gak ada yang cuma diam. Duh, itu kok makmum kalau sholat kok cuma diam? Iya, karena ketika imamnya baca, kita diperintah untuk mendengarkan. Karena kita diperintah untuk mendengarkan. Selain itu ya kita harus berzikir dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Jadi tidak ada dalam gerakan sholat sesuatu yang diem. Makanya waktu kita bahas, sudah kita lewati belum deh, ketika ikhtilafnya para ulama, kalau seorang i'tidal dari rukuk, ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal ham, bagi makmum. Makmum ketika bangkit di rukuk itu apakah hanya membaca Rabbana walakal ham, atau dia membaca tasbih sami Allah liman hamidah? Karena hadisnya kan Rasulnya fakulu Rabbana walakal ham. Baik. Maka salah satu pendapat, di antaranya pendapatnya Syalbani rahimahullah taala, makmum itu ketika bangkit dari rukuknya dia tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Ya. Kalau kemudian seorang makmum ketika rukuk dia bangkitnya membaca Rabbana walakal hamd, terus ketika beri dia baca apa? Berarti ada tempat sholat yang kosong dari zikir. Enggak mungkin. Karena sholat itu di dalamnya semuanya berisi zikir, gak ada tempat yang kosong. Maka bagi makmum ketika rukuk bangkitnya dia membaca sami Allah liman hamidah, ketika sudah tegak berdiri dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, gak ada tempat yang kosong dari zikir. Makanya Abu Hurairah ketika tanya, ya Rasulullah, apa yang anda baca? Pasti baca Rasulullah, gak mungkin diam tok, pasti beliau baca. Tapi sir pelan, sehingga kemudian diambil faedah yang kedua, masyru'atul israr, disyariatkan pelan ketika membaca doa istiftah. Ya, itu faedah yang kedua, disyariatkan pelan ketika membaca doa istiftah. Nah, Baik. Yang ketiga, anna shalah laisa fiha sukutun. Salat itu tidak ada dalamnya diam, tidak ada. Semuanya zikir. Bal kulluha zikrun, semuanya zikir. Naam. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini riwayat yang kedua, doa istiftah yang bisa kita amalkan. Mau bisa baca riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Naam. Bisa pula riwayat yang dari Abu Hurairah. Baik. Nanti di hadis berikutnya yang ketiga, riwayat dari Umar bin Khattab. Ini yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Ada yang menyatakan ini mauquf. Mauquf itu tidak sampai ke Rasulullah. Ya. Ini yang dibaca oleh Umar bin Khattab, bukan dibaca oleh Rasulullah. Ya. Maka tadi disebutkan di situ wa mauqufun, mauquf. Ya, tidak marfu sampai Rasulullah. Tapi apakah boleh dibaca? Boleh. Di riwayat yang ketiga nanti insyaallah dalam pertemuan yang datang, ini riwayat istiftah dari Umar bin Khattab, bukan dari Rasulullah. Kalau dua yang pertama dan kedua itu marfu sampai Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, riwayat yang ketiga ini dari Umar, ya. Bukan perbuatan Rasulullah, tapi itu perbuatan Umar bin Khattab. Apakah boleh? Katanya ibadah itu harusnya untuk Rasulullah. Boleh. Kenapa? Karena Rasul menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin, dan umat termasuk khulafa'ur rasyidin. Yang kita diperintahkan juga untuk mencontoh enam khulafa'ur rasyidin, antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nanti akan kita lanjutkan, kita baca dalam pertemuan datang riwayat istiftah dari Umar bin Khattab. Di sini beliau sebutkan 3 riwayat istiftah dan banyak yang lainnya, ya, mungkin 3 yang bisa diamalkan dan bisa dipraktikkan. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.